Ya silakan kita mainkan bersama Romansa. Yes. Yes. Yang punya cover team juga thank you Dewi Pujangga dan kawan-kawan Xpeed juga Anto, Brownies dan kawan-kawan semuanya. Don't lagu-lagunya ada apa nih? Kamu gak sendiri. Kamu gak sendiri. Dan kita mainkan irama sekarang dulu, baru nanti disambung dengan lagu yang asik lagi ya.